Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Kita akan membuka bagian yang ke-8 dari kitab Minhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tentang makna Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ada satu buku yang luar biasa membahas tentang tafsir Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Buku itu berjudul Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Buku yang hanya membahas tafsir satu ayat ini ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim dalam 3 jilid. Kalau yang saya punya 5 jilid karena ada tambahan catatan kaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fatihah di ayat yang ke-5. Dan ada yang mengatakan ayat yang ke-4. Ada khilaf di antara para ulama tentang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apakah ayat yang ke-5 ataukah ayat yang ke-4. Tapi mereka sepakat Al-Fatihah 7 ayat. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah alhamdulillahi rabbil alamin ayat yang pertama ataukah bukan ayat yang pertama, ataukah ayat yang kedua. Kita akan melihat lebih dekat apa tafsir dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maksudnya kami hanya mengkhususkan kepadamu ya Allah dalam beribadah, dalam berdoa. Demikian pula kami hanya mengkhususkan kepadamu dalam memohon pertolongan. Dalam bahasa Arab, kata Iyyaka adalah maf'ul bih, objek dalam susunan kalimat. Kita mengetahui bahwa susunan normal itu subjek, predikat, objek, atau predikat kemudian baru disusul dengan objek. Karena itu, jika ada objek yang didahulukan, berarti susunannya tidak normal. Jika ada objek yang didahulukan, susunannya menjadi tidak normal. Ada kaidah yang mengatakan taqdimul ma'mul 'alal 'amil yufidul hasab. Mendahulukan yang menjadi objek dibandingkan predikat, maka menunjukkan makna pembatasan. Normalnya kita mengatakan saya memukul anjing. Tapi kalau kita mengatakan anjing saya memukulnya, maka berarti ini dibalik, objeknya didahulukan di depan. Dan ini dibenarkan dalam kaidah bahasa, terutama dalam bahasa Arab. Nah, kalau dalam bahasa Arab terjadi perubahan seperti ini, seharusnya di belakang ditaruh di belakang, ditaruh di depan, maka menunjukkan makna pembatasan. Taqdimul ma'mul al-amil atau taqdimu ma haqqahu ta'khir yufidu al-hasan. Mendahulukan apa yang seharusnya berada di belakang menunjukkan makna pembatasan. Dari situlah kenapa ketika kita mengartikan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian kita kasih tambahan hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Karena kalimat normalnya itu kami menyembah kepadamu, kami meminta tolong kepadamu, itu kalimat normalnya. Ketika dibalik, maka kalimat ini menjadi tidak normal. Pada saat kalimat itu tidak normal, maka menunjukkan makna tambahan. Apa makna tambahannya? Di sini makna tambahannya adalah adanya pembatasan. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya, meskipun kalau dalam bahasa di daerah kita ini berbeda-beda ya. Kalau di Yogyakarta atau Jawa dan Indonesia bagian barat, kita mengatakan saya punya buku, atau buku ini milik saya. Tapi kalau di daerah timur nanti dibalik ya, bukan buku ini milik saya tapi ini buku milik saya. Nah, itu sudah dibalik. Dan itu bukan termasuk menggunakan makna pembatasan karena memang logatnya sudah berbeda. Kemudian berikutnya, ayat Al-Quran ini dibaca berulang-ulang oleh setiap muslim, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ayat ini, kata beliau, merupakan intisari dari surat Al-Fatihah yang merupakan intisari dari Al-Quran secara keseluruhan. Jadi, yang diajarkan oleh para ulama ahli tafsir, apa surat yang paling a'zham dalam Al-Quran? Ada dalam hadis yang sahih, surat yang paling a'zham dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah itu adalah intisari dari kandungan Al-Quran. Kemudian intisari dari Al-Fatihah itu ayat yang mana? Di sini Syekh Jamil Zainu mengatakan intisari dari Al-Fatihah adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itulah intisari dari Al-Quran. Karena inti dari Al-Quran adalah Al-Fatihah, dan inti dari Al-Fatihah adalah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa inti dari Al-Fatihah kok ayat yang ini? Karena tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya. Sehingga ketika Allah taala memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya, dan orang tidak akan mungkin bisa melaksanakan ibadah itu kecuali melalui pertolongannya, maka ikrar kita Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sejalan dengan tujuan kita diciptakan dan bagaimana cara kita melaksanakan yang menjadi tujuan kita diciptakan, yaitu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah apa yang beliau sampaikan di sini beralasan bahwasanya kenapa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan intisari dari surat Al-Fatihah. Dan Allah turunkan Al-Quran itu intinya adalah penjelasan dan berikut motivasi bagi manusia untuk hanya beribadah kepada Allah semata. Ada pemahaman yang lain tentang intisari dari Al-Fatihah. Inti dari Al-Fatihah menurut pemahaman yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan inti dari Bismillah itu adalah ba'nya. Dan inti dari ba'nya adalah titiknya. Maka inti dari Al-Quran adalah Fatihah, inti dari Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, inti dari Bismillah ba'nya, inti dari ba'nya adalah titik. Sehingga dia memandang Al-Quran itu seperti titik. Dan ini pemahaman yang dimiliki oleh sebagian orang sufi. Makanya mereka ketika membaca Al-Fatihah, yang paling gede dewe Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kalau sudah bis itu besar sekali. Ya memang bis itu ukurannya gede ya, mampu menampung 60 orang. Jadi dia kalau baca bis itu baknya yang paling dibesarkan, karena menurut dia itulah inti dari Al-Fatihah. Tapi pemahaman ini kurang tepat. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menjelaskan bahasanya inti Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahkan dalil menunjukkan kalau Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah menurut pendapat sebagian ulama. Kalau dia bukan bagian dari Al-Fatihah, bagaimana mungkin dia bisa dijadikan sebagai inti dari Al-Fatihah? Kemudian yang kedua, kandungan makna dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu yang lebih tepat dijadikan sebagai inti dari Al-Fatihah. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah semata. Tayyib. Berbeda dengan kandungan makna Bismillahirrahmanirrahim, yaitu merupakan mukaddimah dari aktivitas yang kita lakukan. Ala kulli hal, wallahu ta'ala alam. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini bahasanya inti dari Al-Fatihah adalah kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengingat tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Kita akan baca terlebih dahulu catatan beliau. Ibadah yang dimaksud dalam ayat ini adalah ibadah dalam arti luas, mencakup sholat, nazar, menyembelih hewan, termasuk juga berdoa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Berdoa adalah ibadah. Nabi SAW bersabda, berdoa adalah ibadah. Sehingga kata ibadah itu mencakup makna berdoa, sebagaimana kata doa juga mencakup makna ibadah. Baik, barangkali dulu pernah kita sampaikan doa itu ada dua. Yang pertama apa? Doa masalah, dan yang kedua doa ibadah. Apa itu doa ibadah? Doa ibadah adalah ibadah itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu sholat, Bapak Ibu sedang berpuasa, berzikir, baca Quran, hakikatnya kita sedang berdoa kepada Allah. Kenapa sholat kok disebut berdoa? Kenapa puasa disebut berdoa? Padahal kita puasa cuma diam saja. Karena setiap orang yang beribadah kepada Allah, dia punya harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa harapan itu? Kita menghendaki untuk mendapatkan pahala dari Allah. Karena kita punya harapan di situ, maka ibadah yang kita lakukan sama sebagaimana doa. Ada harapan yang kita harapkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa kita berharap semoga apa yang kita ucapkan diijabahi oleh Allah. Sedangkan kalau ibadah kita berharap semoga yang kita lakukan dikasih ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah doa ibadah termasuk di antara bagian dari doa. Bahkan ditegaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Karena itu, sebagaimana salat, zakat, puasa dan seterusnya adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, termasuk Rasul atau Wali, demikian pula doa, permohonan kita tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengarahkan bentuk doa kita kepada selain Allah dalam sesuatu yang hanya mungkin dikabulkan oleh Allah, statusnya sama sebagaimana kita sholat kepada selain Allah. Artinya sama-sama beribadah kepada selain Allah, dan itu perbuatan kesyirikan. Apapun latar belakang dan alasannya. Karena begini hadirin ya. Jadi sufi dan filsafat itu seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ketika sufi menyimpang ke arah kanan, filsafat mendukung. Kok menyimpang ke arah kanannya? Ketika sufi menyimpang ke arah kiri, maka filsafat mendukung, semakin menyimpangkan ke arah kiri. Filsafat lebih mengedepankan logika, sufi lebih mengedepankan perasaan. Sehingga ketika orang sufi itu menyimpang dalam masalah ibadah yang mereka lakukan, didukung oleh orang yang mengedepankan logika. Ada banyak contoh sederhana yang saya jumpai ya. Saya sempat terheran ketika membaca tulisan seorang dosen teknik sipil, dan teknik sipil ya dekat dengan masalah konstruksi. Ketika dia mendukung jimat keris, jadi sang dosen ini menjelaskan bagaimana sisi ilmiah sebuah keris itu bisa joget. Ketika ada kontes keris joget itu ya, kemudian dibahas seperti apakah sisi ilmiahnya sehingga keris itu bisa berjoget. Akhirnya sang dosen ini menjelaskan, yang ketika saya baca ini sebenarnya bukan penjelasan ilmiah, tapi penjelasan yang dipaksa ilmiah. Pokoknya kira-kira agak keren begitu ya, pakai teori-teori bebatuan ya. Tapi akik di situ gak masuk ya. Sehingga ingin mempercayakan atau ingin membangun kepercayaan kepada orang, bahasanya menggunakan keris itu bukan syirik. Menggunakan jimat keris itu bukan syirik. Sehingga ada orang punya keris, kemudian keris bisa gerak-gerak sendiri. Itu menurut dia ingin dikasih alasan secara fisika, bahasanya ini bukan termasuk perbuatan kesyirikan. Dan ini sebenarnya adalah syirik zaman modern ya. Syirik tapi dibuat lebih fisika biar kelihatan tidak termasuk kesyirikan. Dan ternyata itu juga banyak. Dulu waktu dosen saya mengajar tentang masalah transfer panas, dia menceritakan kenapa orang Bali itu pakai atau orang Papua pakai panas, pakai api ya, mereka suka api, kemudian orang Bali pakai apa menyan dan seterusnya. Tapi dia ngasih alasan secara fisika ya, padahal itu tidak ada hubungannya. Karena yang dipraktikkan mereka beda dengan teori yang kita pelajari dalam dunia kuliah. Mereka praktek seperti itu karena ada alasan ideologi, karena ada keyakinan ABC dan seterusnya. Demikian pula ketika dalam masalah jimat, orang sufi menganggap bahasanya menggunakan jimat itu enggak jadi masalah, ini bukan kesyirikan. Karena intinya apa? Yang penting bisa menghasilkan manfaat. Jadi kan yang penting mari, yang penting sakitnya sembuh. Entah kamu pakai obat, pakai pil atau pakai jimat, terserah. Nah, orang ahli filsafat mendukung. Gimana cara mereka mendukung? Kita tidak menyebut ini sebagai perbuatan kesyirikan. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa untuk menciptakan segala sesuatu tanpa harus mengikuti sebab yang ada. Maka enggak jadi masalah. Kamu mau berobat pakai kerikil, mau berobat pakai rumput, mau berobat pakai apapun, bebas. Dan ini adalah pendapat mazhab Asy'ariyah yang mereka mengingkari adanya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut mereka kejadian yang ada di alam ini tidak ada hubungan sebab dan akibat. Baik. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kita jumpai perbuatan yang dilakukan oleh orang sufi itu dibenarkan oleh orang filsafat dengan dikasih alasan logika untuk membela agar itu tidak termasuk kesyirikan. Makanya Bapak Ibu bisa perhatikan, orang sufi itu lebih mudah jadi liberal dibandingkan ahlu sunnah yang jadi liberal. Jadi orang sufi itu kan lebih melepaskan logika, tapi mereka gampang jadi liberal. Ketika jadi sufi nanti sebentar lagi akan jadi liberal. Sementara orang liberal itu lebih mengedepankan logika. Sufi meninggalkan logika, lebih banyak menggunakan perasaan. Orang liberal menggunakan perasaan dan meninggalkan, atau menggunakan logika dan meninggalkan perasaan. Tapi ketika diambil kesimpulan, nanti ujungnya sama. Mereka saling mendukung. Baik, ini mukadimah saya mau cerita ya. Mukadimah tadi untuk sebuah cerita. Menurut sufi, orang yang berdoa di kuburan itu bukan termasuk syirik. Sehingga ketika mereka berdoa datang ke kuburan, kemudian matur kepada ahli kubur, menyampaikan hajatnya kepada ahli kubur, misalnya memanggil bapaknya atau simbahnya, kalau dia curhat, menyampaikan masalahnya dengan harapan nanti sang roh ini bisa membantu masalah yang dia hadapi, menurut orang sufi itu bukan syirik. Ya, barangkali Bapak Ibu sudah pernah melihat ada sebuah video seorang tokoh agama yang ada di Jakarta ya, datang ke kuburan bapaknya, terus dia curhat tentang kondisi ekonominya ya. Saat ini lagi agak kering, lagi susah dan seterusnya. Pingin anaknya, pingin ini, pingin ini, pingin ini. Dan itu kan ada rekamannya, terus di-share kemana-mana. Mungkin sekitar tahun berapa itu? 2012 atau 2013. Sampai yang share di penjara gara-gara penganutnya gak terima. Baik, menurut orang sufi ini bukan syirik. Kenapa? Curhat kepada ahli kubur itu diperbolehkan menurut mereka. Kemudian ahli filsafat dukung. Gimana ahli filsafat mendukung? Ahli filsafat mengatakan begini, entitas sebuah jasad itu pada hakikatnya akan selalu ada selama fisiknya masih ada, sehingga dia bisa berinteraksi dengan apapun, termasuk berinteraksi dengan orang yang hidup. Maka jasad orang yang mati, selama dia ada, di situ ada sel yang tetap hidup dan dia bisa berinteraksi dengan orang yang hidup. Sementara kuburan ini hanya sebatas media, sehingga dia itu berinteraksi dengan orang yang sudah mati tadi melalui media kuburan, kemudian direspon oleh orang yang mati. Itu teorinya lebih jelimet, Pak. Cuman ini saya simpulkan aja yang sederhana ya. Tapi ini jelas tidak masuk akal, tapi dia buat, pokoknya harus dibuat masuk akal untuk mendukung kalau nyembah kubur itu bukan syirik. Untuk mendukung bahasanya berdoa di kuburan itu bukan termasuk kesyirikan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, Allah jadikan kita sebagai muslim ahlussunnah sehingga kita tidak menyimpang sebagaimana orang sufi yang lebih mengedepankan perasaan lalu mereka sesat, atau menyimpang sebagaimana orang liberal yang lebih mengedepankan logika dan mereka juga sesat. Kita antara dua kelompok ini dan kita berada di pertengahan, tidak menyimpang sebagaimana sufi dan tidak menyimpang sebagaimana liberal. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bi ahada." Sampaikanlah, sesungguhnya aku hanya berdoa kepada Rabbku dan aku tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Da'watu dhinnun." Dakwahnya, doanya dhunnun. Siapa dhunnun? Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dhunnun itu nama lain dari Nabi Yunus. Nun artinya apa? Ikan. Nun artinya ikan. Dhunnun artinya nabi yang ditelan ikan. Idda'a biha wa huwa fi batnil hud. Ketika beliau mengucapkan kalimat ini pada waktu beliau berada di perutnya ikan. Apa yang beliau ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qad illa istajaba Allahu lahu. Tidak ada satupun muslim yang memberikan muqaddimah doanya dengan mengucapkan semacam ini kecuali Allah taala akan mengabulkan doanya. Dan ini subhanallah termasuk di antara muqaddimah yang bisa menjadikan doa kita mustajab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian setelah itu silakan Bapak Ibu meminta sesuatu. Pakai bahasa apa Pak kita meminta? Allah paham bahasa siapa? Semua hambanya. Maka silahkan pakai bahasa apapun yang dipahami. Anda bisa berdoa sesuai dengan yang apa yang Anda inginkan. Dan Anda bisa berdoa dengan bahasa apapun yang Anda pahami. Allah paham bahasa semua hambanya. Karena itulah kita diajarkan kalau berdoa itu jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Maksudnya gimana? Kadang ada orang yang ketika berdoa itu terlalu menggantungkan pada pak kaum, sehingga dalam hidupnya dia gak pernah berdoa kecuali mengaminkan doanya pak kaum. Maka dia ketika sholat hanya bermodal amin, amin, amin. Modalnya cuma kata amin dalam setiap doa yang dibaca oleh orang lain. Kalau seperti ini, dia nanti kebingungan pada saat butuh sesuatu tapi gak ngerti bahasa Arabnya. Wah, saya pengen ini, terus bahasa Arabnya gimana? Cari di kamus, dirangkai sendiri, malah keliru gak karuan. Silakan berdoa dengan bahasa apapun. Dan adabnya itu yang perlu kita jaga. Di antaranya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dengan penuh kekhusyuan, tidak teriak-teriak dan seterusnya. Wallahu a'lam. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan begini ya. Dalam ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menggandengkan ibadah dengan isti'anah. Allah menggandengkan ibadah dengan isti'anah. Kenapa Allah tidak berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nusalli, atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasjud? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami sholat, atau dan hanya kepadamu kami sujud, atau hanya kepadamu kami berdoa. Kenapa tidak seperti itu kalimatnya? Tapi kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jawabannya, para ulama menjelaskan, karena seorang hamba tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. sehingga Anda bisa hadir kajian, bisa membaca Al-Quran, termasuk bisa sholat, bisa membayar zakat, bisa melakukan amal apapun, murni karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena jasa kita, dan seterusnya. Lalu apa yang bisa kita sombongkan setelah kita selesai ibadah? Sementara ini hanya ini kita lakukan murni karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sangat mengherankan ketika ada orang yang selesai dia beribadah kepada Allah, lalu muncul perasaan ujub, dia terlalu sombong dengan dirinya, merasa bahwasanya dirinya telah berjasa kepada Allah Subhanallah. Allah tidak butuh ibadahnya. Justru sebaliknya, ketika kita beribadah kepada Allah, kita lah yang butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh Allah karena kita tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah ini tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita berbuat baik kepada orang lain, tanamkan perasaan alhamdulillah saya punya kesempatan pahala berbuat baik kepada orang lain atas kemudahan dari Allah Ta'ala. Andaikan tidak dimudahkan oleh Allah, saya enggak bakalan dapat pahala seperti ini. Dengan cara ini, meskipun kita berbuat baik kepada orang lain, tidak akan muncul perasaan dalam diri kita kalau kita lebih istimewa dibandingkan orang yang mendapatkan kebaikan kita. Karena justru kita merasa saya butuh untuk berbuat baik ini. Dan walhamdulillah ada orang yang mau menerima kebaikan saya. Dengan cara seperti ini kita tidak akan merasa ujub ketika berbuat baik atau merasa sombong ketika berbuat baik, karena ini semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu meminta kepada Allah, kalau kamu mau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kalau kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau mau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Kata An-Nawawi dan Al-Haitami, beliau memberikan penjelasan urusan, baik urusan dunia maupun akhirat, maka mohonlah kepada Allah. Apalagi urusan yang tidak ada seorang pun mampu untuk melakukannya, seperti menyembuhkan penyakit, mencari rizki, atau mencari petunjuk. Artinya, pasrahkan semua harapan kita kepada Allah, sehingga kita dalam beraktivitas selalu diiringi dengan tawakal kepadanya. Baik, kita ketika mencari rizki tawakal gak? Tawakal ya. Begitu keluar rumah mau kerja, tawakal kepada Allah. Begitu mau beraktivitas, tawakal kepada Allah. Ini teori. Sebagaimana ketika kita mencari dunia, kita bertawakal kepada Allah, kita juga diajarkan untuk bertawakal kepada Allah ketika mencari akhirat. Sebagaimana ketika mencari rizki kita bertawakal kepada Allah, kita juga diajarkan untuk bertawakal kepada Allah ketika mencari pahala. Makanya dalam sholat itu ada tawakalnya. Dalam ibadah yang kita kerjakan juga ada tawakal. Kalau kita tidak tawakal kepada Allah, Allah tidak akan memberikan kemudahan bagi kita. Sehingga bagian dari kunci sukses ibadah adalah tawakal ketika beribadah. Bagian dari kunci sukses beribadah adalah tawakal ketika beribadah. Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin falaka syifalahu illa huwa. Tidak ada yang bisa menghilangkan kemadaratan yang menimpa dirimu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat kita mendapatkan musibah, musibah ini tidak akan bisa hilang dari diri kita kecuali Allah yang menghilangkannya. Dan termasuk musibah dalam masalah akhirat adalah musibah karena maksiat atau karena kita malas meninggalkan, malas dalam mengerjakan perintah. Maka tawakalkan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkannya sehingga kita bisa kembali ke jalan yang lurus. Poin nomor 2, barang siapa menginginkan hujjah atau dalil, maka cukup baginya Al-Qur'an. Barang siapa menginginkan seorang penolong, maka cukup baginya Allah. Barang siapa yang ingin menginginkan seorang pemberi nasihat, maka cukup baginya kematian. Barang siapa yang belum cukup dengan hal itu, maka cukuplah neraka baginya. Masyaallah ya. Ada pernyataan yang luar biasa yang beliau sampaikan. Coba kita perhatikan. Siapa yang mau cari dalil, cukup dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau enggak cukup dengan Al-Qur'an dan Sunnah, bahaya. Berarti Anda mau cari dalil yang mana lagi kalau enggak cukup dengan Al-Qur'an dan Sunnah? Ya, saya mau cari dalil yang lain. Barangkali ada di kitab atau lucu ya. Atau di kitab yang lain. Ya, kalau Anda mau mengambilnya, tapi bahaya nanti ya, konsekuensinya di akhir. Barang siapa yang tidak cukup menjadikan Allah sebagai penolongnya, nah, maka nanti dia akan mencari pertolongan kepada makhluk yang lain. Nah, itu bisa jadi kesyirikan. Barang siapa yang belum menjadikan kematian sebagai pemberi nasihat baginya, maka dia akan rajin bermaksiat ketika hidup di dunia. Karena orang ketika ingat mati, dia akan semakin waspada. Ingat, nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Ini kenapa kok dikumpulkan, ini kenapa. Nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Jika orang itu tidak ingat mati, maka dia akan semakin sembrono. Makanya di sini kata beliau, siapa yang tidak cukup dengan semua itu, berarti cukuplah baginya neraka. Artinya orang itu akan bermaksiat kepada Allah. Allah berfirman, alaisallahu bikafin abdah, bukankah Allah Ta'ala yang memenuhi semua kebutuhan hambanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani, beliau mengatakan, mintalah kepada Allah dan jangan meminta kepada selainnya. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan memohon pertolongan kepada selain Dia. Celakalah engkau dengan wajah apa engkau kelak menghadap Allah di akhirat jika engkau menentangnya di dunia, berpaling darinya dan menghadap atau meminta dan menyembah kepada makhluknya serta menyekutukannya. Engkau keluhkan kebutuhan-kebutuhanmu kepada mereka, engkau lebih bertawakal menggantungkan diri kepada selain Allah. Singkirkanlah semua perantara antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ketergantunganmu kepada perantara-perantara itu adalah suatu atau turunan dari kebodohan. Tidak ada kerajaan, kekuasaan, kekayaan dan kemuliaan kecuali milik Allah. Jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah, jangan bersama makhluk. Maksud beliau bersama Allah dengan berdoa selalu kepadanya tanpa perantara melalui makhluknya. Dan itu kebersamaan yang paling puncak, yaitu kebersamaan ketika kita beribadah kepada Allah. Orang beribadah kepada Allah tapi yang diingat selain Allah, berarti dia bersama selain Allah. Kemudian poin yang 4, memohon pertolongan yang disyariatkan atau dibenarkan adalah hanya meminta pertolongan kepada Allah agar Dia melepaskanmu dari berbagai kesulitan yang kau hadapi. Adapun memohon pertolongan yang tergolong syirik adalah mohon pertolongan kepada selain Allah, misalnya kepada para nabi, para wali yang telah meninggal, atau kepada orang yang masih hidup tetapi tidak hadir. Tidak hadir itu berarti ada di tempat yang lain. Mereka tidak dapat mendatangkan manfaat, memberikan pertolongan maupun memberikan mudharat. Tidak mendengar doa, dan kalaupun mereka mendengar tentu tidak akan dapat mengabulkan permohonan kita. Demikian yang dikisahkan dalam Al-Quran tentang mereka. Walau sami'u mastajabu lahu, andaipun mereka mendengarnya, mereka tidak akan bisa mengijabahi permohonan makhluknya. Adapun meminta pertolongan kepada orang hidup yang hadir untuk melakukan sesuatu yang mereka mampu, seperti membangun masjid, memenuhi kebutuhan atau lainnya, maka hukumnya diperbolehkan. Karena ini termasuk diantara ta'awun alal birri wa taqwa. Nabi SAW juga bersabda, wallahu fi auni'l 'abdi ma kana al 'abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama sang hamba menolong saudaranya, sesama muslim. Dan bentuk contoh menolong sesama muslim atau orang lain yang mampu melakukannya adalah seperti Musa menolong siapa? Bani Israel yang minta bantuan. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqadha 'alayhi. Orang yang berasal dari golongannya Musa, yaitu Bani Israel, meminta tolong kepada Musa untuk mengalahkan orang dari golongan musuhnya, yaitu orang Mesir. Fawakazahu Musa, akhirnya ditempelkan sama Musa, faqadha 'alayhi, kemudian orang ini mati. Makna wakaza itu ada banyak tafsir yang disampaikan oleh para ahli tafsir, dan salah satunya mengartikan wakaza itu dengan makna memukul dengan menggunakan tiga jari. Jadi nempelengnya bukan dengan telapak tangan tapi dengan tiga jari. Terus orangnya mati. Cuman ahli tafsir yang lain mengatakan ini tafsir yang lebay banget. Dan tafsir yang terlalu lebay itu biasanya gak diterima. Ya, ini yang kemarin sempat viral ya. Sedikit disentuh saja sama Musa, mati. Itu pakai tafsir yang lebay. Dan yang benar, tafsir yang lebih benar, wakaza itu maknanya ya, ditonjok sebagaimana umumnya pukulan. Sampai yang menyebabkan orang Mesir ini mati. Ya secara umum Musa alaihissalatu wassalam orang yang kuat. Dan bukti kekuatan Musa itu ketika ada sekelompok orang yang ngasih minum di sumur ya, ngasih minum kambingnya di sumur, setelah itu sumurnya ditutup. Ada dua wanita yang ngantri karena lagi rame laki-laki, begitu mereka mau datang ternyata sumurnya sudah ditutup. Lalu mereka minta bantuan kepada Musa. Tutup sumur ini yang bisa dibuka oleh beberapa orang, bisa dibuka oleh Musa seorang. Ini salah satu di antara kekuatannya Musa alaihissalam. Tapi kita tidak terlalu lebay dalam menerjemahkan mukjizatnya atau menerjemahkan kekuatannya Musa alaihissalam. Juga firman Allah berkaitan dengan Dzulqarnain, fa'inuni biquwatin. Bantulah aku dengan kekuatan. Jadi Dzulqarnain menghadiri satu kaum, mendatangi satu kaum yang kaum ini berada di antara dua bukit. Lalu kaum ini minta bantuan kepada Dzulqarnain. Bahasanya Ya'juj dan Ma'juj itu kaum yang dolim, suka ganggu kami. Lalu mereka mengatakan fahallana an naj'ala laka kharjan. Mau enggak wahai engkau Dzulqarnain membangunkan sebuah tutup agar mereka itu tidak bisa lagi keluar, nanti tak kasih kharjan, nanti biar kami yang bayar upetinya. Tak bayar berapa? Dzulqarnain itu ditawari sama masyarakatnya ini, gimana caranya agar kita bisa membendung Ya'juj Ma'juj tadi, berapa kebutuhannya nanti kami bayar. Tapi Dzulqarnain tidak mau. Apa yang diberikan oleh Allah jauh lebih mulia dibandingkan apa yang akan kamu berikan, apa yang kalian berikan. Akhirnya Dzulqarnain minta tolong kepada mereka. Nanti gini saja, ini saya sediakan, beri sediakan tembaga yang banyak sekali. Kemudian Dzulqarnain minta qalan fuhu, sekarang tiupkan api itu agar nyembur tembaga tadi. Agar nyembur tembaga tadi. Akhirnya mereka bergotong royong untuk memanasi tembaga tadi. disembur api, terus tembaga tadi leleh. Setelah leleh, kemudian langsung dituangkan di celah yang menjadi pembatas antara kaum ini dengan Ya'juj Ma'juj. Dan di surat Al-Kahfi kan Allah ceritakan itu bentuknya tembaga. Makanya jamin di belakang Allah Subhanahu wa taala, tembok Ya'juj Ma'juj ini yang buat Dzulqarnain. Dibuat di zaman Dzulqarnain dan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari mukjizat yang tidak ditunjukkan oleh Allah. Ya'juj Ma'juj berusaha untuk melubanginya, tapi begitu dapat lubang satu jari, mereka bilang apa? Kita lanjutkan besok pekerjaannya. Kita sudah sampai sini, kita lanjutkan besok. Akhirnya ditutup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka melubangi lagi. Sampai begitu dapat satu jari, mereka balik pulang lagi. Kita lanjutkan besok. Dan begitu seterusnya sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk keluar ke muka bumi. Terus gimana mereka hidup, Pak? Oh, mereka tidak pernah melihat matahari. Selain satu lubang itu pun ketika dapat lubang lihat matahari, wah, sebentar lagi kita akan keluar. Sekarang kita istirahat dulu, pulang dulu. Kita lanjutkan besok, ditutup oleh Allah. Sehingga sebenarnya mereka itu kuat untuk menjebol benteng ini, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dibuat agar benteng ini tidak jebol sampai pada batas waktu yang Allah kehendaki. Dan kita mengimani ini sebagaimana berita yang ada, tanpa perlu di apa bayang-bayangkan terus nanti kehidupan mereka seperti apa, mereka sekarang di mana, bisa nggak digali, mumpung belum keluar pasangin saja bom nuklir sebanyak-banyak, diledakkan jadi satu, beres kan? Ya nggak bakalan mungkin, karena mereka ini bagian dari tanda kiamat. Usaha yang dilakukan oleh manusia nggak bakalan mungkin mampu untuk menghancurkan mereka. Ya. Wah, apakah mereka itu mole people, nah, manusia bawah tanah yang wajahnya seperti kadal? Ya. Itu kan karena pengaruh film. Ya, kita tidak perlu seperti itu. Mereka Bani Adam, manusia sebagaimana kita, dan jumlah mereka sangat banyak dan mereka kuat-kuat. Makanya pasukannya Nabi Isa alaihi salatu wasalam yang mampu mengalahkan Dajjal diminta oleh Allah untuk mengungsi karena tidak mampu mengalahkan Ya'juj Ma'juj. Padahal mereka mampu mengalahkan Dajjal, mampu mengalahkan semua Yahudi, semua Nasrani, tapi melawan Ya'juj Ma'juj kalah. Karena kalah diminta oleh Allah, ungsikan diri kalian di bukit. Karena Ya'juj Ma'juj sebentar lagi akan keluar. Jangan dilawan, melawan Ya'juj Ma'juj, bunuh diri. Pasti kalah. Ini kehebatan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, terus senjata mereka apa, Pak? Kok kalah itu? Kalau disebutkan dalam hadis, senjata mereka panah. Karena setelah mereka keluar, lalu mencari penduduk bumi, gak nemu-nemu, akhirnya mereka bilang, kita telah menguasai penduduk daratan. Selanjutnya kita akan menguasai penduduk langit. Lalu mereka memanah ke arah atas. Dipanah ke arah atas, oleh Allah Subhanahu wa taala panahnya ini dikembalikan. Dalam kondisi sudah ada darahnya, ada bekas darahnya di ujung panah. Mereka semakin yakin kita telah berhasil membunuh penduduk langit. Padahal enggak bakalan yang namanya panah kok bisa tembus langit. Sampai awan saja tidak ya. Tapi dibuat mereka ini tertipu. Panahnya dikasih darah. Lalu balik ke tempat mereka, mereka merasa bahwasanya mereka telah berhasil membunuh penduduk langit. Kita imani sebagaimana berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak perlu kita logika, karena nanti kalau di logika pasti enggak logika, ya. Sesuatu yang tidak bisa dilogika, kalau dilogika itu tidak logis, ya. Karena di luar ranah akal manusia, kemudian akal manusia itu ingin mencoba ya, merenungkannya, tidak bakalan berhasil, dan justru ini menunjukkan kalau dia kurang akal, ya. Wallahu a'lam. Jam berapa? Jam 10. Baik, kita lanjutkan dengan membaca bagian yang nomor 9. Bagian nomor 9 adalah menanamkan akidah bahwa Allah Ta'ala berada di atas, terpisah dari seluruh makhluknya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Bagian nomor 9 itu berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di 'arsy. Berada di atas 'ars, terpisah dari seluruh makhluk. Hadirin yang kami hormati, ilmu itu ada dua. Ilmu takrir dan ilmu rudud. Apa itu ilmu takrir? Ilmu takrir itu ilmu positif. Artinya menerima apa saja yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ilmu takrir ini gampang. Ilmu takrir ini lebih mudah karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita belajar akidah yang ilmunya ilmu takrir, gampang. Tolong Bapak yakini seperti ini, dalilnya ini, selesai, beres Pak. Gampang sekali. Oh, ini tah akidah yang ada dalam Islam. Ternyata sederhana. Tidak sesulit yang saya bayangkan. Saya mau belajar akidah kok kayaknya takut duluan. Padahal aslinya gampang. Bapak yakini seperti ini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman berada di atas arsy. Selesai, yakini itu saja sebagaimana teks yang ada. Sehingga ketika orang itu menerima akidah dari Al-Quran dan Sunnah, nerimanya gampang. Tapi yang jadi susah itu ketika kedatangan orang yang berlogika, lalu mereka mentakwil-takwil ya, mentahrif, yang sudah pernah kita bahas ya, sampai akhirnya dimaknai dengan makna yang lain berdasarkan ilmu logika yang mereka punya dari filsafat yang mereka pelajari. Nah, di saat itulah muncul penyimpangan A, B, C, D dan seterusnya. Akhirnya Ahlu Sunnah membuat ilmu yang kedua, yaitu ilmu rudud. Ilmu yang isinya membantah penyimpangan yang dilakukan oleh mereka yang menyimpang dalam masalah akidah maupun amal. Sederhananya begini. Bagaimana cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan Bapak kerjakan seperti ini. Silakan. Ini ada dalil-dalil, kumpulan dalil-dalil tentang sholat. Bapak kerjakan seperti ini. Insya Allah sholatnya sudah sesuai dengan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang jadi masalah Pak, di lingkungan saya Pak, kalau sholat kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan itu kata Mbah Kaum, kata Mbah Kiai, seperti ini alasannya. Kalau sudah ada kotoran seperti ini, maka membersihkan kotoran ini yang lebih susah. Kalau sebatas ngisi air gampang. Ketika ada kotoran di situ, nyari kotoran ini yang susah. Nah, di saat itulah kita butuh ilmu rudud. Oh, Pak Kiai ini beliau mengajarkan cara seperti ini enggak benar. Alasan yang beliau sampaikan seperti ini enggak benar. Latar belakang ini enggak benar. Nah, kemudian kita bantai satu-satu. Nah, membantah ini lebih susah dibandingkan mengisi. Makanya kalau mengajarkan sunnah itu lebih gampang dibandingkan mengingkari bid'ah. Kita mau membersihkan bid'ah itu susah, susahnya di situ. Sehingga agama itu semakin lebih susah disebabkan kehadiran orang-orang yang membuat susah agama. Yang sunnah ditambahi jadi ada kecampuran bid'ah. Akidah juga seperti itu, aslinya gampang ditambah-tambahi jadi kecampuran pemikiran yang menyimpang tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal aslinya mudah. Untuk memahami akidah Allah berada di atas itu mudah sekali. Tapi begitu muncul paham Asy'ariyah yang mereka menuduh Ahlussunnah sebagai orang yang menganggap Allah itu butuh makhluk, Allah itu jisim berjasad, Allah itu. Di saat ini ada pekerjaan tambahan, yaitu mencari ilmu rudud. Bagaimana membantah akidah mereka dan tuduhan mereka. Ini lebih susah dibandingkan yang pertama. Karena itulah kita selalu menyarankan dalam pembahasan akidah harus berkelas, ada hierarkinya. Kalau kita mau belajar, silakan belajar yang mendasar dulu. Apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya dari sisi akidah dan keyakinan. Saya butuh A, B, C, D, dan silakan pelajari itu. Dan jangan pelajari bantahan orang lain, karena nanti bisa menjadikan pemikiran kita jadi rancu. Katanya ini kayak gini, katanya itu baru katanya. Yang Anda pelajari itu dari dalil. Yang Anda pelajari dari dalil. Sehingga seharusnya Anda harus lebih mengedepankan dalil dibandingkan katanya-katanya orang lain. Baik. Bisa dipahami insyaallah ya? Jadi ada ilmu apa tadi? Takrir, yang kedua ilmu rudud. Takrir itu lebih mudah dibandingkan rudud. Kita kalau belajar bagaimana cara sholat yang benar gampang. Tapi kalau sudah berurusan dengan bid'ah, nah itu yang susah. Karena harus ada ayal-ayalan dulu. Nah, membersihkan noda bid'ah itu butuh ilmu rudud. Kalau sebatas ilmu takrir mereka gak terima. Harus ada ilmu rudud. Di sini penulis menyebutkan banyak sekali dalil untuk menegaskan Allah itu berada di atas. Ada 11 dalil yang beliau sebutkan. Pertama firman Allah, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u." Hanya kepadanya al-kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang indah kembali naik menuju Allah. Wal 'amalus shalih yarfa'u. Demikian pula amal saleh yarfa'uhu, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berdasarkan ayat ini, yang baik itu naik kepada Allah. Naik itu berarti kemana? Ke samping atau ke bawah? Ke atas. Naik itu ke atas. Sehingga sederhana saja, pahami kalau naik itu ke atas, di sini ada ayat kalimat soleh, kalimat yang baik naik ke atas. Berarti mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ada sebagian ulama yang menyimpulkan seperti Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, beliau mengatakan ada lebih dari 1000 dalil yang menunjukkan kalau Allah berada di atas. Kau bisa menyimpulkan seperti itu karena semua kata turun dan semua kata naik menunjukkan kalau Allah berada di atas. Allah menurunkan wahyu, Allah menurunkan hujan, Allah menurunkan. Semua kata turun dan semua kata naik menunjukkan kalau Allah di atas. Terus apalagi yang susah untuk dipahami? Selesai. Makanya kata Ibnu Abil Is bahwa dalil kalau Allah berada di atas itu banyak sekali jumlahnya, ribuan. Bukan cuma Ar-Rahman wa al-Arsyistawa, masih banyak dalil-dalil yang lain. Allah juga berfirman, "Dzul Ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi." Yang memiliki tempat-tempat yang baik, para malaikat dan Jibril, ilaihi ta'ruju ilaihi, naik kepadanya. Naik itu berarti berada di atas. Kita juga membaca dalam surat Al-A'la, sabbihi isma rabbikal a'la. Dan kita baca dalam sujud kita, subhana rabbiyal a'la. Makna al-a'la artinya zat yang maha tinggi. Tinggi apanya? Salah satu maknanya adalah tinggi zatnya. Allah juga berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, surat Thaha ayat 5. Ar-Rahman berada di atas arsy. Kemudian dalam kitab Tauhid, Imam Bukhari menukil perkataan Abu Aliyah dan Mujahid tentang tafsir dari istawa. Maknanya adalah 'ala wartafa. Istawa maknanya adalah berada di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada atau ketika di Arafah, saat haji wada. Dalam khutbahnya, selesai khutbah beliau mengatakan, "Ala hal balagtu? Bukankah aku sudah menyampaikan semua kebenaran ini?" Qalu, mereka menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Betul ya Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat jarinya ke beliau mengangkat jarinya ke tanah, keliru ya, ke atas. Sambil mengatakan, "Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah apa yang telah aku lakukan." Allah juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Innallaha kataba kitaban qabla ay yakhluqal khalqa. Inna rahmati sabaqat ghadabi, fa huwa maktubun 'indahu fawqal 'arsy." Sesungguhnya Allah mencatat sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk, apa yang dicatat oleh Allah, inna rahmati, yang ditulis oleh Allah adalah sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Kalimat ini tertulis di dekat Allah berada di atas arsy. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ala ta'manuni ana wa ana aminu man fis sama?" Kenapa kalian tidak mempercayaiku padahal aku adalah orang kepercayaan penduduk langit? Ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'an. Berita dari langit bisa turun kepadaku pagi maupun sore hari. Kemudian dalil yang nomor 9, Al-Auza'i mengatakan, kami bersama para tabi'in berkeyakinan sesungguhnya Allah yang Maha Agung di atas arasy, dan kami beriman kepada sifat-sifatnya sebagaimana yang terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i juga mengatakan sesungguhnya Allah bersamanya di atas arasy di langit, dia mendekati makhluknya sesuai yang dia kehendaki, dan Allah turun ke langit dunia sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Abu Hanifah mengatakan, barang siapa yang mengatakan, aku tidak mengetahui apakah Tuhanku berada di langit atau berada di bumi, maka dia telah kafir. Jadi kalau menurut Abu Hanifah, jika ada orang yang ditanya, Allah di mana? Kok dia enggak bisa jawab? Kafir. Ini bukan masalah yang remeh ya. Kenapa kok disebut kafir? Karena ketika itu berarti dia telah melakukan i'rad, berpaling kepada banyak sekali dalil sehingga dia tidak pernah mau mempelajarinya. Wallahu a'lam. Baik. Ini masih ada beberapa penjelasan, insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sudah masuk jam 10 ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita istirahat dulu dengan membagi door prize. Door prize nya sudah ada? Tapi ada? Oh enggak ada ya, enggak jadi. Ada? Ada ya? Ini ada respon? Ada. Pertanyaan yang pertama, bagaimana memahami Allah lebih dekat daripada urat leher manusia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Kemudian Allah gimana? Wa nahnu aqrabu ilaihi minhum min hablil warid. Yang dimaksud wa nahnu aqrabu ilaihi minhum min hablil warid, aku lebih dekat kepada mereka dibandingkan lebih dekat kepada mereka, lebih dekat lagi dibandingkan urat lehernya. Maknanya adalah para malaikat lebih dekat dibandingkan urat lehernya, karena mereka mengetahui setiap praktek yang dilakukan oleh si hamba ini. Yang dimaksud malaikat ini adalah malaikat pencatat amal. Saking dekatnya dia mengetahui semua yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka apapun perbuatan kita, malaikat mencatatnya. Sampai termasuk bawaan perasaan, ya, ucapan batin, suudzon dan seterusnya. Suudzon, gimana orang tahu kalau itu suudzon? Allah yang ngasih tahu. Allah ngasih tahu kepada malaikat orang ini suudzon atau punya niat enggak benar, kemudian dicatat oleh malaikat sebagai amalan keburukan. Sebagaimana ketika dia punya niat benar ternyata tidak berhasil untuk mewujudkannya, maka dia mendapatkan catatan amal kebaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan ajaran sufi yang makin banyak dipelajari kaum muslimin saat ini? Mereka memakai kitab Al-Hikam. Benarkah sufi juga merupakan ajaran sufi? Tasawuf itu bagian dari, atau tasawuf itu nama lain dari sufi. Tasawuf itu ajarannya, orangnya namanya sufi. Ajaran tasawuf atau ajaran orang-orang sufi ini memang rujukannya salah satunya adalah kitab Al-Hikam kalau di Indonesia. Saya tidak tahu detail seperti apa isi kitab Al-Hikam, belum pernah saya baca, ya. Karena itu pada prinsipnya kalau kita melihat dari konsep yang dibangun oleh sufi, ajaran tasawuf itu lebih mengedepankan perasaan dibandingkan logika. Sehingga ketika orang itu beramal sesuatu, maka yang lebih banyak mengendalikan adalah perasaannya. Dia beramal A, beramal B, perasaannya yang lebih banyak mengendalikan, ditambah-tambahi dan seterusnya. Tayyib. Karena itu dalam hal ini ajaran yang dilakukan oleh sufi perlu diluruskan. Makanya sholatnya sufi itu pasti beda dengan sholatnya yang lain, karena dia nanti ngasih tambah-tambahan yang itu tidak ada syariatnya. Apa makna ijarah multi jasa? Apakah ini dua akad? Apakah akad ini akad yang halal? Biasanya digunakan untuk pembiayaan berobat, SPP dan seterusnya. Disebut multi jasa karena dia melayani semua jasa. Seperti beberapa koperasi multi jasa yang dijual banyak jasa. Bolehkah ijarah multi jasa seperti ini? Sederhananya begini, menjual jasa sebelum kita memilikinya boleh asal kita bisa menguasainya. Misal, ya, Anda punya 100 tetangga janda semuanya, mereka nganggur semuanya, butuh pemasukan semuanya. Terus Anda tawari kepada mereka, mau enggak jadi pembantu di tempat yang lain? Satu demi satu mau, 50 orang ini mau semua. Nah, setelah itu kita buka tawaran keluar, siapa yang butuh pembantu nanti silakan pesan saya punya stok 50. Bolehkah seperti ini? Jawabannya diperbolehkan, meskipun dia bukan pembantunya. Meskipun yang menawarkan ini bukan yang menjadi pembantu. Kenapa? Karena dia sudah punya sesuatu yang dia kuasai dan nanti akan dijadikan sebagai pembantu. Ketika ada orang butuh, tinggal ditunjukkan mana yang kira-kira keahliannya lebih diinginkan. Yang satu pintar masak, raiso miciti. Yang satu pintar miciti, raiso masak. Yang satu apa misalnya cerewet tapi jujur. Yang satu enggak jujur tapi cerewet. dengan aneka variasi yang mereka miliki ya. Maka seperti ini diperbolehkan. Namun jika jasa itu belum dikuasai, misalnya jasa pengobatan, ini gak bisa dijual oleh koperasi. Kenapa? Karena koperasi tidak mungkin menguasai jasa pengobatan. Koperasi gak mungkin bisa menyediakan jasa obat. Itu haknya rumah sakit. Apalagi di sini ada aturan tidak sembarang orang boleh buka praktek. Sehingga dalam kasus seperti ini transaksi multi jasa itu tidak mutlak benar semuanya, juga tidak mutlak menyimpang semuanya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Intinya selama dia bisa menguasai jasa itu silahkan. Kalau tidak bisa menguasai maka dia tidak boleh mentransaksikan jasa tersebut. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh kita mendatangi saudara kandung kita yang berprofesi sebagai dukun atau paranormal, kebal badan, dan bagaimana hukumnya minum makanan hidangan yang disediakan oleh saudara tersebut karena penghasilannya sebagai dukun? Halalkah jika kita makan? Bagaimana cara menolaknya? Bolehkah mendatangi dukun? Mendatangi dukun itu tidak mutlak dilarang. Mendatangi dukun untuk konsultasi ke dukun haram. Ini bisa menjadi orang yang melakukannya terjebak dalam kesyirikan. Mendatangi dukun hanya untuk iseng, tanya-tanya saja, ini juga dilarang karena bisa menghapus pahala salat. Mendatangi dukun untuk uji dukun, saya mau mendatangi dukun, saya mau buktikan kalau dia itu bohong. Datang ke sana, Pak, tolong carikan barang saya yang hilang kayak gini, di mana Pak? Kemudian disarikan. Oh, barang kamu ada di sini, Pak, barangku kira hilang. Iki tak gawa ning kene. Oh, kowe ngapusi aku. Lah bapak ya ngapusi aku. Disarikan golek barang hilang, barang era hilang digolek. Lah jenengan kok jawab, wis dihapusi malah jawab barangmu di sini dibawa orang ke sana, padahal di tasnya. Kalau seperti ini yang dilakukan, ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang dukun didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khabbatu laka syai'an." Aku sembunyikan satu kata, tolong ditebak. Kemudian sang dukun ini berusaha untuk menebak. Begitu dia mau menebak, dia mengucapkan duh, duh, duh, dah, duh, dah, duh ya. Tapi tidak keluar ludahnya. Maksud dari si dukun ini adalah dia mau menyebut tapi enggak berhasil. Nabi SAW menyimpan kata duhkhon. Beliau dalam batin menyimpan kata duhkhon. Sekarang coba tebak apa yang saya simpan dalam batin. Dia hanya berhasil duh tapi enggak bisa khon. Baik. Kok bisa dia punya kemampuan seperti itu? Hampir mendekati benar. Ya memang itulah dukun. Makanya praktek perdukunan yang lebih banyak benarnya itu justru semakin menunjukkan kalau dia dukun. Semakin benar semakin dukun. Jadi jangan dikira ketika benar itu justru malah bukti kalau dia waliullah. Bukan. Ketika tebakannya benar itu berarti semakin dukun, karena dia dibantu oleh setan. Tanya. Sehingga untuk yang terakhir, mendatangi dukun dalam rangka untuk apa? Mengujinya, hukumnya boleh. Nah sekarang boleh gak mendatangi dukun untuk silaturahmi? Karena dia masih kerabat, punya hubungan silaturahmi dengan dukun. Jawabannya, karena tujuan yang dilarang gak ada di situ, hukumnya boleh. Sebagaimana boleh mendatangi orang kafir, mendatangi orang musyrik, dan seterusnya. Seperti di masa silam, Nabi SAW menyarankan kepada sebagian sahabat untuk mendatangi orang tuanya. Maka gak jadi masalah melakukan seperti ini. Wallahualam. Bagaimana dengan makanannya? Kalau kita disuguhi sesuatu, ada hadis riwayat Bukhari Muslim, hadisnya mengatakan thamanul qalbi khabithun, atau nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil qalbi wa mahrul baghi wa khulwanul kahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengkonsumsi hasil penjualan anjing, upah pelacuran, dan upahnya para dukun. Maka upahnya para dukun itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikonsumsi. Nah, kalau kemudian Anda yakin bahwa orang ini mendapatkan harta ini dari hasil perdukunannya, bukan dari hasil yang lain, kalau dari hasil pertaniannya atau apa silahkan, tapi dari hasil perdukunannya, maka Anda tidak boleh menerimanya. Lihat penghasilan apa yang paling dominan untuk orang ini. Wah, ini paman saya baru buka, pasiennya baru satu orang, setahun satu. Kalau pasiennya satu kayak gini ya gak ngefek, penghasilannya belum banyak. Nah, karena paman belum buka di Instagram. Satu pasien tapi 10 app. Nah, wallahualam. Cukup? Ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan, silakan dijawab ya. Pertanyaan yang pertama, nanti dapat door prize. Pertanyaannya adalah, kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inti dari Al-Qur'an? Ada mikrofon di sini? Ada mikrofon. Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dilengkapi. Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, terus dan ayat ini isinya apa? Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in isinya apa? Ikrar bahwa hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya kita mohon pertolongan. Pertanyaan yang kedua. Betul ya jawabannya? Pertanyaan yang kedua. Kenapa Allah gandengkan ibadah dengan isti'anah? Pertanyaan yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan ilmu rudud?